76 sekian sekian sekian. Beliau menanyakan, kebanyakan buku-buku yang beredar di kalangan umum mengatakan bahwa aliran Qadariyah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adakah dalil yang membenarkan tentang hal ini? Sekali lagi, kebanyakan buku-buku yang beredar di kalangan umum mengatakan bahwa aliran Qadariyah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga sampai kepada Syekh Abdul Qadir. Adakah dalil yang membenarkan tentang hal ini? Kepada Ustaz Sadi, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana aliran Qadariyah itu? Apakah aliran itu sesuai dengan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Mungkin yang dimaksud dengan aliran di sini tarekat, ya, tarekat Qadariyah. Adapun kalau aliran Qadariyah artinya yang menentang takdir, jelas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena prinsip Islam adalah beriman dengan takdir. Tapi saya tidak tahu persis yang dimaksudkan di sini yang mana. Mungkin yang dimaksud adalah tarekat Qadariyah. Maka kita tanyakan, apakah tarekat Qadariyah sesuai dengan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak? Nah, kalau tidak sesuai, maka ini tentu tidak mungkin. Kalau ini adalah adalah ajaran yang benar, ya. Bagaimana mungkin akan dikatakan ajaran yang benar kalau tidak sama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian mungkinkah ini diajarkan secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib? Ini bertentangan dengan keumuman risalah bahwasanya agama Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh manusia. Nah, tidak ada kekhususan untuk orang ini atau orang ini, tidak ada. Agama ini adalah umum dan Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka agama ini berlaku untuk semuanya, tidak ada khusus kepada seseorang dan tidak diberikan kepada orang lain. Nah, maka seluruh manusia setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajaran ini sifatnya umum, tidak ada pengkhususkan bagi seseorang tertentu. Ya. Memang ada pengkhususan bagi wanita, kelompok wanita pada sebagian perkara ada yang khusus karena berbeda dengan laki-laki dalam beberapa perkara, sehingga ada hukum yang berkhusus berkaitan dengan laki perempuan atau khusus berkaitan dengan laki-laki. Tapi atau khusus pada seseorang tidak diberikan pada orang lain, maka tidak mungkin. Ya, ini bertentangan dengan keumuman bahwa agama ini adalah untuk seluruh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, tidak ada nabi setelahnya. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara laki-laki di antara kalian, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utus takutuh dan penutup para nabi. Nah, maka tidak mungkin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada salah seorang sahabatnya suatu amalan yang kemudian tidak diketahui oleh tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya atau tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya yang kemudian menjadi aliran yang khusus, ya, yang tidak diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Nah, apakah sudah ada aliran Qadariyah ini sejak zaman Ali bin Abi Thalib? Lalu kapan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada orang-orang khususnya ketika ingin buat aliran Qadariyah ini? Ini jelas, ini dusta yang sangat nyata, ya. Dusta yang sangat nyata, ya. Maka kewajiban kaum muslimin adalah untuk tidak tertipu dengan dusta-dusta yang seperti ini, mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan ajaran khusus ya, kepada sahabatnya, yang kemudian muncullah ajaran-ajaran ya, nanti setiap ajaran yang menyimpang akan mengaku seperti itu, akan mengaku bahwa saya ini ada ajaran khusus dari fulan, dari sahabat Nabi SAW. Akhirnya kemudian muncullah berbagai macam aliran-aliran yang mereka semuanya mengatasnamakan ini adalah ajaran khusus dari sahabat Nabi SAW yang diberikan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Yang jelas, yang kita ketahui ya, dari keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak ada jalan kecuali jalannya Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabatnya. Tidak ada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq membuat aliran tariqah Bakriyah. Tidak ada Umar bin Khattab membuat aliran atau tariqah Umariyah. Tidak ada Ali bin Abi Thalib membuat aliran atau tariqah Alawiyah. Tidak ada sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada Utsman bin Affan membuat aliran atau tariqah Utsmaniyah. Dan tidak ada satupun sahabat yang membuat aliran khusus. Namun semuanya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah zamannya para sahabat muncullah aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Maka kewajiban kita adalah hati-hati untuk betul-betul mengikuti ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Dan ini tentu saja tidak mungkin kecuali harus melalui jalannya para ulama. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang kokoh, yang betul-betul istiqamah ya, di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, dan memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam suhab.